السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-8, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-50. Silakan dibaca Abu Fatim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu 'alaina minal ma'i aw min رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين telah menyeru penghuni neraka kepada penghuni surga agar memberikan atas mereka dari air atau dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Mereka berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Al-wawu harfu atfin nada fi'lun madin ashabu fa'ilnya an-nari mudhofun ilaih ashaba ini sadi maful bih mafulun bih dari nada ya berarti sadi iya al-jannati mudhofun ilaih an-harfu nasbin wa masterin afidu fi'lun mudhari saya agar kok fi'lun mudhari sih? Fi'lun madin saya afadu yufidu ifadotan afidu ini fi'l amr. Oh iya nah fi'lu amrin ya majazu majazum al-waw sebagai fa'ilnya saya deh iya alaina jar mamadrur minal ma'i jar wa majrur au harfu adfin mimma jar wa majrur razaqa fi'lun madin kum mafulun bi Allahu laful jalala sebagai fa'il qalu fi'lun madin al wawu sebagai fa'il inna harfu taukidin wa nasbin Allahu laful jalala sebagai ismu inna harrama fi'lun madin huma mafulun bi alal kafirina jar wa majrur. Tafsirnya 50. Wastighosu ahli. Ini fil madi. Wastaghosa. Wastaghosa ahlun nari bi ahlil jannati talibaini minhum. Masa talibaini emang berdua doang? Talibina. Talibina minhum an yufidu alaihim minal ma'i aw mimma razaqahumullahu minat ta'ami fa'ajabuhum bi anna Allah Ta'ala qad harama syaraba wa ta'ama 'ala alladhina jahadu tauhidahu wa kadzabu rusulahu. Naam. Telah meminta tolong penghuni neraka kepada penghuni surga, meminta mereka untuk memberikan atas mereka dari air ya, atau yang Allah rizkikan kepada mereka yaitu makanan dari makanan, maka mereka menjawab mereka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan minuman dan makanan atas orang-orang yang menentang mengesakan dia dan mendustakan rasul-rasulnya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu 'alaina minal ma'. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Para penghuni neraka menyeru penghuni surga, berikanlah kepada kami air atau sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Qalu, para penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya, air dan bagian dari surga 'alal kafirin, di atas orang-orang yang kafir. Jadi nanti di akhiratnya orang-orang kafir akan memohon kepada para penghuni surga, orang-orang yang beriman di surga, karena di dalam neraka itu tidak ada yang namanya kenikmatan. Makannya, minumnya, semuanya adalah bentuk azab kepada mereka. Mereka diberi makan ya dari makanan yang berduri sehingga menghancurkan perut mereka. Mereka pun diberi minum dengan minuman yang mendidih yang menghancurkan usus-usus mereka. Sehingga mereka merasa iri dengan penghuni surga. Maka mereka minta air dan sedikit bagian dari nikmat yang ada di surga. Maka mereka pun menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya bagi orang kafir. Nah, makanya kalau kita yang mendapatkan kenikmatan di surga, maka marilah kita banyak ya membekali diri kita dengan amalan saleh yang bisa memasukkan kita kesukaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca sudah hilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Orang-orang yang mengambil, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Pada hari ini, kami lupakan mereka sebagaimana mereka sebagaimana dulu mereka melupakan. Sebagaimana dulu mereka melupakan hari ini, pertama hari ini, dan tidaklah mereka dan tidaklah mereka dulu dengan terhadap ayat-ayat Allah mereka adalah orang-orang yang mengingkarinya. Alladzina istimausun sebagai mubtada. Ittakhadhu fi'lun madin alwaw fa'iluhu dina mafulun bi hum mudafun ilaihi lahwan lahwan itu maful bisanin kan ittakhadha temannya dhanna kan maful bisani alwaw hatfu atfin la'iban maktufun ala lahwan wa gharrat fi'lun madin hum mafulun bi alhayatu fa'il ad-dunya mudafun ilaihi alfa'u halfu atfin al-yawma zorof nansa fi'lun mudari ustaz ya hum mafulun bi kama jarwa majrur mana fi'l mudari? Fi'l mudari yang mana? Nansa iya ya, fa'ilnya apa? Fa'ilnya domil mustatir nahnu kama jarwa majrur nasu fi'lun madin alwa sebagai fa'il liqa'a mafulun bi yaumi zaraf him mudafun ilaihi haza taukid ustaz ya iya yaumi him haza betul alaw harf arfin ma harfu nafin kanu fi'lun madin nakis alwau isim kanu bi ayati jarwa majur na mudafun ilaihi ya jahadun fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il khabar kanu itu ya jahadunnya Ustaz ya. Tadi dulu ma itu apa ya tadi Ibu nyerap. Ma nafiyin. Emang ini artinya tidak? Iya kan tidak lah. Kan mereka malah menentang kan? Oh. Apa ya? Jadi ini dia ma'atuf ya. Kan mereka melupakan. Jadi mereka tuh Ya, kenapa Allah merupakan mereka? Pertama, karena mereka merupakan harinya. Yang kedua, karena apa yang dahulu mereka tentang. Jadi kayaknya maknanya ini maktub ya. Si Moses bagi maktub. Kemana saya ke Nasu? Liko'a. Oh, ke Liko'a. Atau ke kemaknya, kemak yang ada di kamak. Oh, yang kamak itu? Oh, gitu. Man maktub ke ma yang pertama. Kanu fi'lun madhi naqis al-fa'il bi ayati jarum majrur na mudhofun ilahi yajhaduna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Khabar dari kananya apa? Yajhadunya aja apa dari bi ayatina, Ustaz? Yajhadunya aja. Yajhadunya aja. Yajhaduna jumlah fi'il dan fa'il sebagai khabar dari kanu. Kana. Nah. 51. Alladzina harramahumullahu ta'ala min na'imil akhirati humul ladzina ja'aluddin allazi amarahumullahu bittiba'ihi lahwan wa batilan wa khada'athumul hayatad dunya washghalu sari washghalu washagolu bizakhari fiha anil amali lil akhirati fa yaumal qiyamati yansahumullahu ta'ala wa yatrukuhum fil azabil mauji'i kama tarakul amala fil azabil mauji'i apa muji'i fil azabil muji'i fil azabil muji'i kama tarakul amala liqa lilqa'i yaumihim haza walikaunihim bi adillatillahi wa barahinihi yankiruna yunkiruna ma'a ilmihim bi annaha haqqun. Naam. Orang-orang yang Allah telah mengharamkan atas mereka nikmat akhirat, yaitu mereka itu orang-orang yang menjadikan agama yang Allah perintahkan untuk ditaati, mereka jadikan senda gurau dan kebatilan, Ustaz. Telah menipu mereka kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka sibuk dengan perhiasannya, gitu. Naam. Daripada beramal untuk akhirat, mereka dilupakan oleh Allah. Mereka dilupakan Allah pada hari kiamat. Dan Allah tinggalkan mereka dalam azab yang pedih. Menyakitkan. Sebagian mereka meninggalkan amal. Sebagaimana mereka dahulu meninggalkan amalan untuk bertemu dengan hari ini. Sehubungan dengan Nikonim, sehubungan Ustaz ya? Ya, karena keadaan mereka mengingkari Allah dan mengingkari dalil-dalil Allah dan bukti nyatanya. Mengingkari dalil Allah dan bukti-bukti nyata. Mereka mengingkari bersama ilmu mereka bahwa sesungguhnya mereka menyangka mereka itu benar, gitu Ustaz. Bukan. Bersamaan dengan ilmu bahwasanya dalil-dalil itu adalah kebenaran, gitu. Oh, bersamaan dengan ilmu mereka bahwa dalil itu adalah kebenaran. Jadi orang kafir itu sebenarnya tahu kalau Islam itu agama yang benar, cuma karena hawa nafsu mereka enggak mau memeluk Islam. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini, yaitu pada kehidupan akhirat, pada hari kiamat, nalsahum, kami lupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Ya, orang-orang kafir itu kan ketika diingatkan akan datangnya suatu hari di mana setiap manusia akan memperjauhkan amalannya, mereka nggak mau percaya. Kenapa? Karena telah tertipu dengan kenikmatan yang ada di dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Mereka lebih memilih jabatan mereka, kedudukan mereka, harta, wanita, dan sebagainya dibandingkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu bi ayatina yahadun. Dan juga dengan sebab ya apa yang dahulu mereka tentang dari ayat-ayat kami. Dan orang-orang kafir itu mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Dan kalau kita baca Al-Qur'an, ketika Allah mensifati dunia, maka enggak jauh-jauh dari kata lahun dan laibun. Karena memang dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Karena waktunya yang singkat nih. Maka sayang sekali kalau misalnya demi kenikmatan, kebahagiaan sesaat yang ada di dunia, lalu kita melupakan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal ya, dan lebih abadi dibandingkan kehidupan di dunia. Maka seorang muslim itu memiliki akal yang cerdas. Tidak mungkin dia mengorbankan kehidupan akhiratnya yang kekal dan abadi hanya demi dunia. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita di atas hak. Amin ya rabbal alamin. Baca apa ini? Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka sebuah kitab yang menjelaskan kepada yang kitab itu yang kami menjelaskan atas ilmu, di atas ilmu, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Al-Abu harfu atfin la harfu taukid kod harfu tahkik jikna fi'il madhi na sebagai fa'ilnya hum maf'ul bi kitabin jar majrur fasolna fi'il madhi na sebagai fa'il hu alha maf'ul bi ala ilmin jar majrur hudan ini hal ya Ustaz ya, atau ya, hal apa maf'ul min ajli ya, untuk sebagai petunjuk, sebagai maful min ajli yang ini. Maful min ajli alwawu harfu atfin rahmatan maful ma'ruf ma'ruf liqaumin jar majrur yu'minun bi ilmu dore alawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya walaqad ji'nal kuffa bi Qur'anil anzalnahu 'alaika ayyuhar rasulu bayyanahu mustamilan 'ala ilmin. Enggak ada ini, mustamilan aja, mustamilan. Iya. Mustamilan 'ala ilmin 'adzimin. Hadian minadzalalati ilar rasadi wa rusdi ila rusdi. Ila rusdi wa rahmatil liqaumi rahmatan wa rahmatan liqaumi yu'minuna billahi wa ya'maluna bisari'ihi wa khassahum bidzakari bidzikri duna ghairihim li'annahum li'annahum humul muntafi'una bihi li'annahumul muntafi'una bihi. Dan sungguh telah kami datangkan kepada orang-orang kafir itu Quran yang telah kami turunkan atasmu ya Rasul. Kami jelaskannya secara sempurna secara menyeluruh atas ilmu yang agung. Petunjuk untuk orang-orang yang sesat ke rosat itu dalam kebenaran dan rahmah untuk orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan yang menjalankan ajarannya khusus untuk mereka dan Allah mengkhususkan mereka dengan penyebutan Dunia selain mereka agar mereka bukan selain mereka dan Allah mengkhususkan penyebutan bukan selain mereka agar mereka bukan agar karena mereka karena mereka adalah orang yang mengambil manfaat orang-orang yang mengambil manfaatnya. Barakallahu wa jazakallahu khairan wa iyyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yaitu Al-Qur'an. Fassalnahu ala ilmin. Kami terangkan ya isi Al-Qur'an di atas ilmu. Hudan sebagai petunjuk, warahmatan dan sebagai rahmat liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi Allah turunkan Al-Quran, memberikan petunjuk kepada manusia. Maka Al-Quran ini adalah hujjah bagi manusia. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Ya. Quran itu bisa menjadi hujjah yang mendukungmu, atau bisa menjadi hujjah yang menentangmu. Ya. Karena bagi orang yang mengikuti isi Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat baginya. Al-Quran akan menjadi pembelanya. Namun bagi orang yang menentang Al-Quran, tidak mau beriman dengan isi Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya, maka Al-Quran menjadi hujjah alaih. Ya. Menjadi hujjah yang akan menentangnya. Hujjah yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka kita sebagai seorang Muslim wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, baca Bu Yasir. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fan'amala khayral ladhi fayashfa'u lana aw nuraddu fan'amala ghayral ladhi kunna na'ma. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali kebenaran Al-Quran pada hari kiamat datang bukti kebenarannya. Berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelumnya. Sungguh telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Maka apakah kami mempunyai adanya pemberi syafaat yang dapat memberi syafaat kepada kami atau kami dikembalikan ke dunia lalu kami beramal selain yang dahulu kami lakukan. Mereka merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyap dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Hal harfu istifham. Yang duruna fi'il mudhari'un al-waw sebagai fa'il illa harfu istina ta'wilah maf'ulun bi al-ha'u mudhafun ilaih yauma dzaraf zaman ya'ti fi'il mudhari'un ta'wilu fa'il al-ha'u mudhafun ilaih yaqulu fi'il mudhari'un alladzina isim mausul sebagai fa'il nasu fi'il madi wawnya sebagai fa'il al-ha'u sebagai maf'ulun bi min qablu jar wa majrur qad harfu tahqiqin ja'at fi'il madi wa ta'u li ta'nisi rasulu rusulu fa'il rabbina rabbi mudhafun ilaihi nanya sebagai mudhafun ilaihi bil haqqi jar wa majrur fahal alfa'u fa'u harfu atfin halnya harfu istifham lana jarwa majrur sebagai khobar muqaddam min syufa'i mubtada muakhor alfa'u harfu jawab yashfa'u fi'il mudhari'un mansubun bi an mudmaruh alwaw sebagai fa'il lana jarwa majrur au harfu atfin nuraddu fi'il mudhari'un marfu'un mabnil majhul dulu mabni lil majhul naibul fa'ilnya dhamir mustatir nahnu alfa'u harfu harfu jawab bukan harfu ya, jawab harfu jawab na'malu na'mala fi'il mudhari'un mansubun mansubun fa'ilnya dhamir mustatir nahnu ghairu maf'ulun bi alladzina isim mausul sebagai mudhafun ilaih kunna fi'il madi naqis isimnya apa nih isimnya nanya ya Ustaz ya isim apaan kunna enggak iya naknya na'malu fi'il mudhari'un fa'ilnya nahnu qad harfu tahqiqin khasiru fi'il madi wawnya sebagai fa'il anfusa maf'ulun bihum ya mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin dolla fi'il madi anhum jarwa majrur manya isim mausul sebagai fa'il kanu fi'il madi naqis wawnya sebagai isim kanu yaftaruna fi'il mudhari'un alwaw sebagai fa'il sebagai khobar kana Hal yang tadirul kufaru illa ma wa'idu bihi fil Qur'ani minal iqabi alladhi ya'ulu ilaihi amruhum. Ya'ul bukan yu'awalu ini. Hah? Yu'awalu ilaihi amruhum. Yu'awalu ilaihi amruhum. Yauma ya'ti ma yu'awalu juga. Ya. Ya ilaihil amru minal hisabi wassawabi wal iqabi yaumal qiyamati yaqulul kuffaru alladhi natarakul qur'ana wa kafaru bihi fil hayati dunya qad tabayyana lana al-ana anna rasula rabbina qad ja'u bil haqqi wa nasahu lana fa hal lana min asdiqa'a wa syufa'a wa yashfa'u lana 'inda rabbina aw hal nu'adu ila dunya marratan ukhra fa na'malu fiha bima fa na'mala fiha bima yurdillahu 'ana qad khasiru anfusahum bidukhulihi munnari. Naro ya. Naam. Bidukhuli humun naru wa khulu. Naro wa khuludihim fiha. Wa dhahaba anhum ma kanu ya'budunahu min dunillahi wa yaftarunahu fid dunya mimma ya'iduhum bihi syaitani. Nah. tidak adalah yang ditunggu oleh orang-orang kafir kecuali apa yang dilakukan pada mereka di dalam Al-Quran dari bentuk yang Allah yu'aluni ilahi amruhum yang Allah perintahkan pada mereka. Yang Allah, yang itu ditakwil. Yang Allah, ditakwil. Oh, yang Allah takwil kepadanya. Pada hari datang kejadian yang sebenarnya yaitu perhitungan amal, amal perbuatan adanya pahala dan siksaan pada hari kiamat. Pada hari kiamat mereka berkata orang-orang kafir yang mengabaikan Al-Quran dan mengingkarinya di kehidupan dunia. Sungguh telah jelas bagi kami sekarang bahwa sungguh Rasul kami telah datang dengan kebenaran. Wa nasuhuni dengan ikhlas ya, Ustaz. Kepada kami. Apakah ada dari teman dan pemberi syafaat akan meminta syafaat pada kami di sisi Tuhan kami atau apakah bagi kami kembali ke kehidupan dunia sekali lagi sehingga berbuat amal di dalamnya sehingga Allah ridho kepada kami. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dan hilanglah sesembahan yang dahulu mereka sembah selain Allah. Dan mereka mengada-ada di dunia dengan dusta janji-janji dari syaitan. Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwil, kecuali bukti kebenaran Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wilu, hari ketika datang takwilnya, ketika datang ya kebenaran Al-Qur'an, yaqulul ladzina nasuhu min qablu, orang-orang yang dahulu mereka melupakan Al-Qur'an sebelumnya, mereka berkata qad ja'at rusul rabbina bil haq, sungguh para rasul dari Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Tapi sudah telat ya, ucapan ini baru disampaikan nanti di akhirat. Jadi sudah telat, baru mereka baru menyadari bahwasanya Al-Qur'an adalah kebenaran. Jadi sudah telat. Lalu mereka mengatakan, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, apakah ada para pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaatnya kepada kami? Tentu jawabannya tidak. Au nuraddu fana'mala ghaira alladhi kunna na'mal, atau kami dikembalikan ke dunia sekali lagi, lalu kami bisa mengamalkan dengan amalan yang dulu kami tidak kerjakan. Jadi mereka berharap bisa lagi kembali ke dunia, kemudian meninggalkan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, maksiat mereka, lalu beramal dengan amalan yang soleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ini adalah harapan yang tidak mungkin terwujud. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita melihat orang kafir itu, ya mereka harusnya mengasihani diri mereka sendiri, karena mereka yang rugi ya, karena dunia yang sesaat ini malah menipu kehidupan mereka dan mereka mengorbankan akhirat. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilang dari mereka apa yang dahulu mereka dustakan. Apa yang dahulu mereka ada-adakan. Jadi enggak ada gunanya kedustaan yang mereka lakukan di dunia. Mungkin di dunia mereka bisa ngeles ya. Masih bisa lari dari keimanan ya, dari hujjah, mereka bisa bersembunyi darinya, tapi di akhirat tidak ada yang bisa bersembunyi. Apa yang dahulu mereka kerjakan semuanya hilang ya, sia-sia. Karena syarat diterimanya ibadah dalam Islam jelas ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Yang mana ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita beribadah. Artinya kalau kita mau diterima amalannya, maka beriman dulu. Kemudian mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Mufudel baca. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhanmu Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah menutup malam kepada siang dan menjadikannya mengikuti dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang menunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, segala ciptaan dan perkara itu kembali kepada Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Inna harfu taukirin wa nasbin, Rabba ismu inna, kum mudhafun ilaih. Allahu lafzul jalalah khabar inna. Alladhi isim mausul na'at dari lafadz dalalah Allah khalaqa fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa as-samawati maf'ulun bihi al-waw harfu 'atfin al-ardha ma'tuf 'ala as-samawati fi sittati jarra majrur ayyamin mudhafun ilayhi thumma harfu 'atfin istawa fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa 'alal 'arsyi jarwa majrur. Yughshi fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa al-laila maf'ulun bihi an-nahara maf'ulun bihi tsani yatalubu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa al-ha'u maf'ulun bihi hasisan maf'ul bihi tsani ya Ustaz. Hasisan bukannya hal ya? Hal ya, nah. Dengan cepat. Hasisan hal. Al-waw harfu 'atfin. Asy-syamsa ini ma'tuf ke al-laila ya? Ma'tufnya kemana ya? Tapi kan matahari nggak dimasukin ke malam ya? Ke ini ya, ke as-samawat ya? Oh, nah. Ya, ma'tuf. Allah menciptakan itu semua kan? Al-waw harfu 'atfin, al-qamaru ma'tuf 'ala samawati, al-waw harfu 'atfin, an-nujuma ma'tuf 'ala samawati, musakhkharatin ini berarti hal ya. Hal. Ya, halnya betul. Bi amri jarra majrur, al-ha'u mudhafun ilaihi. Ala harfu tanbih ya Ustaz. Lahu jarra majrur sebagai khabar muqaddam, al-khalqu mubtada mu'akhar, al-waw harfu 'atfin, al-amru ma'tuf 'ala al-khalqi. Tabaraka fi'lun madin, Allahu lafzu jalalah, fa'il dari tabaraka, rabbu badal dari lafaz jalalah Allah, al-alamina mudhafun ilaihi. Tafsirnya, inna rabbakum ayyuhan nasu wallahu alladhi awjada as-samawati wal arda min al-'adami fi sittati ayyam thumma istawa subhanahu 'ala al-'arsyi. Afwan, Ustaz, boleh ke bawah lagi Ustaz? Iya, afwan. Ai 'ala wartafa'a istawa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi yudkhilu subhanahu al-laila 'ala an-nahari fayalbasahu iyyahu hatta yadhhabu nuruhu wa yudkhalu an-naharu 'ala al-laili fayadhhabu dhilamuhu wa kullu wahidin minhuma yatlubu al-akharu sari'an da'iman wa huwa subhanahu alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalati lahu bisakhrihinna subhanahu kama yasha'u wa hunna min ayati llahi al-'azimati. Yaskhuruhunna subhanahu kama yasha'u wa hunna min ayati llahi al-'azimati. Ala lahu subhanahu wa ta'ala al-khalqu kulluhu wa lahul amru kulluhu. Ta'ala Allahu wa ta'azzama wa tanazzaha an kulli naqsin rabbul khalqi ajma'in. Sungguhnya Rabb kalian wahai manusia, dialah Allah yang mengadakan langit dan bumi dari ketidakadaan pada 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, yaitu Allah tinggi dan naik. Istiwanya sesuai dengan keagungan dan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam dan siang kepada siang, dan Allah memakaikan sampai cahayanya pergi, gitu ya Ustaz. Allah memasukkan siang kepada malam sampai kegelapannya pergi. Dan semua ini diminta untuk selalu pergerakannya cepat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang dalam mudhalalat, itu apa ya? Apa mudhalalat itu? Tunduk. Tunduk ya. Tunduk kepadanya dan patuh. Dan semuanya patuh kepada Allah Subhanahu. Maksudnya Allah mengatur mereka sebagaimana Allah berkehendak. Sehingga Allah mengatur mereka sebagaimana Allah berkehendak. Dan mereka itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baginya penciptaan semuanya dan baginya semua perkara. Allah Maha Tinggi dan Maha Agung, dan Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Dialah Rabb makhluk semuanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian adalah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah memasukkan malam kepada siang dan sebaliknya. Allah meminta ya malam dan siang itu untuk bergantian menutupi hasisan secara cepat. Wasyamsa, Allah pun menciptakan ya matahari, kemudian bulan, kemudian bintang-bintang musakhkharatin bi amri, dalam keadaan tunduk dengan perintahnya. Ala ketahuilah lahul khalq wal amr, hanya milik Allah lah penciptaan dan urusan. Jadi yang menciptakan dan mengurusi urusan makhluk semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb seluruh alam. Ayat ini berisi beberapa masalah, dan yang paling pentingnya adalah masalah akidah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada dalam waktu 6 hari. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Ini masalah akidah yang cukup pelik ya, karena di Indonesia ini kan kebanyakan saudara kita yang dari kalangan Nahdliyin itu kan mereka mengambil fikihnya dari Imam Asy-Syafi'i, tapi kalau akidahnya bukan dari Imam Syafi'i, dari Asy'ari. Nah, orang-orang yang berakidah dengan akidah Asy'ari itu mengatakan bahwasanya makna istawa ini bukanlah istawa ya. Tapi istaula menguasai. Karena kata mereka Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah ya. Allahu maujud bila jihatin ya, kata mereka begitu. Allah itu ada tanpa arah. Sementara apa yang saya yakini, dan ini lebih mencocoki dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bahwa kalau datang ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yakini dia sebagaimana adanya. Di Al-Quran ini kan ayat tentang istiwa bukan hanya satu ya, banyak ya. Seperti dalam surat Toha ayat 5, itu juga dikatakan Ar-Rahman wa Ar-Rasyi istawa. Jelas sekali lafaz yang digunakan adalah istawa. Jadi menurut saya ya, yang tepat dalam menyikapi ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kita yakini sebagaimana Allah mensifati diri sendiri. Ketika Allah berfirman istawa 'alal 'arsy, maka kita yakini bahwasanya Allah beristiwa di atas 'arsy. Tapi tentang bagaimana istiwanya tentu tidak boleh menanyakannya, karena Allah itu tidak ditanya tentang sifatnya. Dan kita katakan laisa kamitslihi syai', ya. Dengan sifat istiwa yang tidak sama dengan makhluknya. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya Allah beristiwa, maka tidak boleh ada orang mengatakan wah ente mujassimah. Jadi ini pengantar aja ya, bahwa ada perdebatan yang sangat pelik dalam masalah ini gitu ya. Katanya kalau kita mengatakan Allah beristiwa berarti Allah butuh tempat, kata mereka begitu. Nah, berarti antum mujassimah dong. Nah, mujassimah itu adalah tuduhan yang diberikan kepada orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluknya, ya, itu mujassimah. Jadi menganggap bahwasanya Allah itu punya sifat, punya keadaan yang sama dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah, ini menurut saya adalah cara yang paling aman dalam mensifati Allah dengan sifat-sifatnya. Jadi kita katakan bahwasanya Allah bersiwa di atas arsy, sebagaimana disebutkan di tafsirnya ya. Kan di tafsirnya jelas sekali dikatakan mana dari istiwa adalah ala wartafa'a, tinggi ya dan naik. Istiwaan dengan sebuah sifat istiwa yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih aman dibanding merubah istawa menjadi istaula. Merubah menjadi istaula yang artinya menguasai arsy ya. Padahal kan istawa itu konteksnya itu adalah keadaan ya. Jadi Allah itu beristiwa dari arsy. Tapi kita tidak mempertanyakan bagaimana bentuk istiwa Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyerupakan bentuk istiwa Allah Subhanahu wa taala dengan istiwa makhluknya. Ini lebih aman. Karena kalau kita merubah mana istawa menjadi istaula, malah jadi butuh dalil. Dalilnya mana? Sementara orang-orang Asy'ari ini tidak bisa menunjukkan dalilnya. Mereka hanya khawatir jatuh kepada perbuatan tajsim ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, lalu mereka takwil ya, mereka rubah dari istawa menjadi istaula. Padahal kan kalau kita katakan ya pokoknya Allah beristiwa, soal bagaimananya ya, kita tidak serupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita tidak pertanyakan itu. Nah, baik ya, yusyi lailan nahar, Allah memasukkan malam kepada siang, begitu pun siang kepada malam. Ya tubuh hasisan, Allah memintanya untuk melakukan secara cepat. Begitupun matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut ya. Ini enggak apa-apa yang jelasin sedikit buat pengantar aja, karena memang ini termasuk masalah akidah. Dan memang ini menasihati bahwa sebetulnya gini, dulu di zaman sahabat tuh enggak ada masalah kayak gini. Semua masalah kita di masa sahabat tuh jelas sekali. Masalah-masalah kayak itu munculnya tuh semenjak masuknya filsafat ke dalam Islam. Semenjak filsafat masuk dalam Islam, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya nggak usah ditanyakan, akhirnya ditanyakan. Nah, karena pertanyaan ini akhirnya menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi syubhat di kepala mereka, pada akhirnya para ulama pun membantah, ya, sampai membuat buku berjilid-jilid untuk membahas masalah ini. Dulunya sebelum ada masalah ya filsafat masuk dalam Islam, semuanya aman-aman aja. Tapi ketika filsafat masuk, ya semua hal dipertanyakan, sampai masalah kita dipertanyakan, akhirnya muncullah beberapa pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran yang benar. Padahal ya kalau sebagai orang awam nggak usah ikut-ikutan masalah seperti ini, cukup ya kalau kita mengamalkan rukun Islam yang 5, ya rukun iman yang 6 udah cukup, ya nggak perlu mendalami lebih jauh lagi, ya karena itu udah cukup. Nah, lanjut ya, baca siapa sekarang baca? Ya Pak Bukhari baca. Bukhari, bisa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doa kalian kepada Tuhanmu dengan rendah dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan atau melampiutas. Ud'u fi'lul amri al-wawu fa'ilun robba maf'ulun bih akum mudafun ilaih tadaru'an jadi hal al-wawu atfin hu'u ismin. Terus tadaru'an itu hal ya. Ini kayaknya Pak Bori lagi ini ya, koneksinya lagi gak bagus ya. Type ya, mungkin kita oper aja ya. Siapa ini yang belum baca? Oh, udah baik lagi. Ini sinyalnya jelek. Ya gak apa-apa, mari kita ganti yang lain dulu ya. Ya. Oke, baik, gak apa-apa. Tapi Bu Azmi ya, udah lama belum baca. Bu Azmi, silakan. Ulang lagi gimana, Ustaz? Ah, langsung aja, langsung irap-irap. Udah, oh. Iya. Udah fi'il fi'il amr fa'ilnya domir mustatir lagi rut anta robbaka wawunya wawu jamaah al wawu sebagai fa'il robba maf'ulun bih kum mudhofun ilaih tadarruan hal wa khufyatan wawu tadfin khufyatan ma'tuf kepada hal innahu inna harfu taukid wa nasbin hu isimnya la la la nafiyah wa nafin yuhibbu fi'il mudhari fa'ilnya domir musafir huwa al mu'tadin maf'ulun bih. Nah. 55 ud'u ayyuhal mu'minuna rabbakum mutadhallilina lahu khufyatan wa sirran wal yakun addu'a bi khushu'in wa bu'din anir riya inna allaha ta'ala la yuh hibbul mutajawizina hudud syar'i wa a'zamati tajawuzi wa a'zamati ada ya, jadi wa a'zamu tajawuzi asyirku wa a'zamati tajawuzi asyirku billah kadu'ai ghairillahi minal amwati wal awthani wa nahwa dhalik Manahwidhalik. Serulah wahai para mu'minin kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri kepadanya dengan rasa takut dan secara siron apa rasio gitu sembunyi-sembunyi ya sembunyi-sembunyi atau ini apa namanya sir itu pelan ya pelan secara pelan-pelan dan jadilah jadikan doa itu dan berdoalah dengan khusyuk dan jauh dari riya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas batasannya, batasan syar'inya dan Bukan maksudnya perbuatan melampaui batas yang paling besar adalah dan perbuatan melampaui batas yang paling besar adalah syirik kepada Allah seperti berdoa kepada selainnya dari orang-orang dari apa orang-orang yang telah mati dan berharap-berharap dan lain-lainnya. Nah, Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya adab berdoa itu adalah dengan tunduk dan khufyah, penuh rasa takut. Jadi doa itu dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang kencang. Kadang ada orang yang ketika berdoa itu udah kayak orang marah-marah, ini nggak boleh. Doa itu kan permohonan ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terbaik adalah kita berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang penuh dengan ketundukan, ya, dengan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan di tafsir dijelaskan bahwasanya bentuk tidak atau perbuatan melampaui batas yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutkan ya. Tanggung satu ayat lagi. Bukunya itu deh. Bu. Mana bukunya itu? Gak ada ya? Baik. Tadi ada kan. Baca Bu. Bu siapa lagi nih? Bu Nurul Huda. Silakan Bu. Gak ada respon ya? Tapi Bu Umum Bikial ya? Oh ada nih, siapa ini? Bu Ari. Udah bagus sinyalnya? Oh, enggak ya, masih enggak bagus. Tapi silakan baca Umum Bikial ya. Bu Dewi ini Umum Bikial bukan ya? Belum Ustaz. Ya, tafadhal iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yursilur riyah. Bukan, wala tufsidu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah dengan rasa takut dan tunduk. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-wawu harfu atfin la harfu nahyin tufsidu fi'lin mudhari'un majzumun. Al-wawu sebagai fa'il fil ardi jar majrur. Ba'da zorof islahi mudhafun ilaihi ha mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin uda'u fi'lun amrin. Al-wawu sebagai fa'il hu maf'ulun bih. Khaufan hal ya Ustaz. Batoma al-wawu harfu atfin toma'an ma'tuf. Inna harfu tawqidin wa nasbin rahmata isim inna Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Qaribun khobar inna minal jar majrur, minal muslimina jar majrur. Udu'u ayyuhal wala tufsidu. Wala tufsidu fil ardi bi ayyi naw'in min anwa'il fasadi. Masih, oh ya, enggak apa. Nah, lanjut. Ulang Ustaz. Ya, wala tufsidu. Wala tufsidu fil ardi bi ayyi naw'in min anwa'il fasadi ba'da islahillahi iyaha bi ba'satir rusuli alaihi musallamu. Umronaha atau umronuha Ustaz? Wa umroniha maksudnya ke ini. Oh, bi ba'satu ya. Wa umroniha bi ta'atillahi wa da'uhu subhanahu mukhlisina lahu du'a'a. Du'a'a Ustaz. Khaufan min iqabatihi min iqabihi wa raja'an li tawabihi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi dengan segala bentuk kerusakan setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus Rasul-Rasul alaihi salam yang dan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dengan rasa takut di atas Allah siksa Allah dan berharap atas pahalanya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. وادعوا خوفا وطمعا, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tamaan, rasa harap yang sangat. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat ihsan. Jadi ini merupakan perintah ya, agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah telah memperbaikinya. Jadi Allah memperbaiki bumi dengan cara apa? Dengan cara mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sehingga jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Kemudian ayat ini juga berisi tentang cara doa yang betul ya. Tadi sudah jelaskan bahwa kalau berdoa itu harus tunduk ya dengan suara yang lirih ya. Kemudian yang kedua, wadu khofa wa tama'a. Ya. Berdoa dengan penuh rasa takut tapi juga tamak ya. Kita takut ya kalau tidak dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, tapi kita juga optimis bahwasanya Allah akan mengabulkannya. Nah, ini dalam ibadah namanya rojak dan khauf ya. Jadi dalam segala hal itu kita harus punya dua hal ini ya dalam satu waktu. Di saat yang sama kita harus optimis ya, rojak, penuh rasa harap bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Allah rahmatnya sangat luas. Tapi di saat yang sama harus juga memahami bahwasanya Allah pun azabnya sangat pedih. Jadi jangan terlalu rojak, terlalu optimis sampai akhirnya membuat dia lalai. Tapi jangan juga ya terlalu takut sampai akhirnya dia malah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat ya dari orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kita cukup sampai di sini. Bu masih bertanya, Ustaz, soalnya jorob itu nasab, tapi pada ayat 51 liqa ayomi itu majrur. Berarti yaumis itu bukan jorob. Emang tadi ada yang bilang jorob ya? Jadi yaumi itu mudhof ilaihi ya. Jadi yaumi itu mudhof ilaihi, majrur betul ya. Nah, mohon penjelasan i'rab al-laila dan nahara pada 54 judulnya maful bi. Al-laila wa nahara itu ya dia maful bi kan Allah masukkan malam ke dalam siang dan sebaliknya. Jadi itu memasukkan itu kan memang butuh dua maful bi ya. Ada yang memasukkan ada yang dimasukkan. Makanya memang i'rabnya maful bi awal sama maful bi sanin kayak gitu. Nah. Tep ya ini kan kadar Allah subuh makin siang ya, jadi ya pokoknya standby aja. Jadi nanti kita mulainya sesuai dengan keadaannya aja ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.